tentang 8 takbir itu diriwayatkan dari hadis yang dhaif, tidak sahih. Nah, riwayatnya dhaifah. Dan juga kurang dari 4 takbir tidak ada satupun riwayat yang sahih. Ya, di sini disebutkan 3 takbir. Tidak ada riwayat yang sahih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa takbir itu kurang dari 4 ataukah 3 takbir pada sholat jenazah. Minimal dari sholat jenazah tersebut yang rajih adalah 4. Dan telah kabir pula telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah takbir sholat jenazah 5. Dan demikian pula telah sahih dari atsar sahabat bahwa jumlah takbir sholat jenazah itu 6. Dan juga telah sahih dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah takbir itu 7. Dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensolati Hamzah ibn Abdul Muttalib, beliau melaksanakan solat jenazah dan bertakbir berapa kali? 9 kali. Ini semua boleh untuk diamalkan. Ya, sebab sebagian riwayat datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagiannya datang dari para sahabat. Dan ini bukanlah merupakan perbuatan yang ijtihad, diperkenankan bagi seorang untuk berijtihad, ya. Akan tetapi tidaklah para sahabat menambah takbir tersebut menjadi 6 atau 7, melainkan mereka mengambilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karena itu takbir yang 9 kali pun sebagaimana yang beliau sebutkan di sini khusus untuk Hamzah bin Abdul Muttalib, ini membutuhkan dalil asal dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umumut tasyri', keumuman syariat. Tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu sampai datangnya dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan kekhususan untuk beliau. Oleh karena itu mazhab yang rajih dari mazhab para ulama bahwa semua amalan-amalan ini boleh untuk kita mengamalkan, walaupun yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 4 takbir dan itu riwayatnya yang paling sahih. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sebagaimana yang telah kita sebutkan, ketika beliau meninggal beliau mewasiatkan untuk disolati dengan 9 takbir. Wallah, maka itu wasiat yang jelas. Murid-muridnya ketika mensolati beliau mensolati dengan 9 kali takbir pada solat jenazah. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, Tabi'ul Janaiz, halaman yang ke-74, ya kawan. Iya. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, asyarhu syarah, penjelasan. Oh iya, tentang masalah mengangkat tangan. Berkata al-mu'alif rahimahullah, wa hadhil mas'alatu, dan permasalahan ini yang tentang jumlah takbir, kalau kita lihat seperti pula permasalahan yang berikutnya, fi raf'il yadaini, tentang hukum mengangkat kedua tangan, fi takbiratil janazah, tentang mengangkat kedua tangan pada takbir jenazah. Apakah ketika kita melaksanakan sholatul jenazah, apakah kita bertakbir sambil mengangkat tangan kita? Berarti kalau 4 takbir, berapa kali mengangkat tangan? 4 kali. Ya, Allahu Akbar. Kemudian takbir yang kedua pun kita mengangkat tangan, atau kita hanya mengangkat tangan satu kali saja, Allahu Akbar, setelah itu kita tidak mengangkat tangan lagi. Nah, ini dipersisikan pula oleh para ulama. Ya, perselisihannya itu pada takbir yang kedua dan seterusnya. Adapun pada takbir yang pertama, sepakat para ulama bahwa dianjurkan dan disunnahkan mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama. Makanya di sini beliau mengatakan falittifaqu hasilun baina ahli ilmi, bahwa telah sepakat, kesepakatan telah terjadi di antara para ulama, ala raf'il yadaini fit takbiratil ula, tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama pada sholat jenazah. Ya, dan mengangkat tangan tersebut sama seperti kita mengangkat tangan ketika sholat pada sholat-sholat yang lainnya. Nah, apakah sejajar dengan bahu ataukah sejajar dengan kedua telinga? Nah, ini disepakati kalau tentang takbir yang pertama dianjurkan untuk mengangkat tangan. Walianna qaula sahabi laisa tasyri'an. Dan karena perkataan para sahabat tersebut bukanlah syariat. Ya, ini beliau mengatakan bahwa kalau seorang sahabat berkata, berpendapat dengan suatu pendapat, mengucapkan suatu ucapan, ataukah melakukan suatu perbuatan, kata beliau ini bukan hujjah. Yang hujjah adalah qala Allah wa qala rasuluhu. Hujjah adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau datang asar dari sahabat, kata beliau ini bukan hujjah. Akan tetapi ikhwan fi din azakumullah, kita sudah sering menyebutkan kaidah yang rajih, yang dirajihkan oleh para ulama, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama, bahwa kalau satu seorang sahabat mengatakan suatu perkataan ataukah melakukan suatu amalan dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lainnya, tidak ada yang menyelisihi, maka ini adalah merupakan hujjah halal qawli rajih, dasarkan pendapat yang rajih. Ya, bahkan sebagian mereka mengatakan kalau perkataan para sahabat tersebut masyhur dan dikenal dan tidak ada yang mengingkari, ini bisa dihukumi sebagai ijma' sukuti, ijma' yang mereka diam, yakni diamnya menunjukkan setujunya mereka. Ya, ini perincian dalam permasalahan perkataan sahabi. Nah, di sini beliau berpendapat adapun perkataan sahabi bukan syariat secara mutlak. Kama qaddamtu, sebagaimana yang telah aku kemukakan dahulu. Jadi kalau demikian, kata beliau, yang rajih hanya mengangkat tangan pada takbir yang pertama. Adapun pada takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat, itu tidak disyaratkan mengangkat tangan. Karena apa? Karena tidak ada riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Yang ada hanya dari beberapa sahabat. Nah, ya. Dan memang permasalahan ini pun terjadi khilaf, sampai di kalangan para sahabat pun terjadi perselisihan. Sehingga kalau di antara para sahabat terjadi perselisihan, maka bukanlah pendapat sebagian sahabat menjadi hujjah terhadap pendapat yang lain dari sahabat yang lain. Nah, ya, maka kita tidak bisa menetapkan itu kecuali dengan dalil yang sahih. Maka tatkala tidak ada dalil yang rajih yang menunjukkan Rasulullah SAW mengangkat tangannya, maka kita kembali kepada asal daripada mensyariatkan sesuatu, yaitu perkara ini adalah merupakan perkara tauqif. Kita tidak mengamalkan sesuatu kecuali dengan dalil. Wa man qala bil man'i, dan yang berpendapat melarang, yakni tidak boleh mengangkat tangan pada takbir yang kedua dan seterusnya, ka Abi Hanifah, ya, seperti pendapatnya Abu Hanifah, wa Malikin, dan pendapatnya Imam Malik, wa jama'atin minal muhaqqiqina, dan segolongan dari kalangan ahli tahqiq. A'ni maksud saya al-man'a minar raf'i, ya, yaitu larangan untuk mengangkat tangan ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, fahuwal haq. Inilah pendapat yang paling benar, kata beliau. Li'adamin nafsi kama qaddamtu, karena tidak adanya nafs sebagaimana yang telah aku kemukakan. Berarti dengan demikian, ya kuat, poin atau bagian yang berikutnya ini telah kita selesaikan. Sebelum kita masuk ke poin yang berikutnya, kita baca dulu syair yang beliau sebutkan di sini. Berkata al-muallif hafizahullah, la dafna aydan la salata janazatin indal buzughi wal istiwa waqtani. Tidak ada penguburan, yakni tidak boleh menguburkan mayat yang ada 6 dan 7. Ya. Akan tetapi wallahu a'lam bissawab, ini yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa 6 dan 7 ini walaupun perbuatan sahabat tapi mempunyai hukum marfu. Karena ini bukanlah perkara ijtihad yang para sahabat senanya berijtihad dalam permasalahan ini. Nah. Ya. Irfa' yadaika bi awwalin la tsani, angkatlah kedua tanganmu pada takbir yang pertama dan bukan pada takbir yang kedua dan seterusnya. Jadi ini bunyi syair dari penjelasan yang kita telah sebutkan. Kemudian kita masuk ke syarah yang berikutnya. Asyartu. Nah, setelah kita mengetahui tadi bahwa yang rajih, yang banyak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah takbir 4, takbir 5, boleh takbir 6, 7 atau 9. Nah, sekarang permasalahannya apa yang kita ucapkan pada takbir-takbir itu? Kalau takbir yang pertama, apa yang kita ucapkan? Takbir yang kedua, apa yang mesti kita ucapkan? Nah, ini sekarang yang hendak beliau jelaskan. Ya, adapun sebelum takbir, tentunya yang ada adalah niat, dan niat itu di dalam hati dan tidak perlu untuk dilafalkan. Amal qira'atu fit takbiratil ula. Adapun membaca pada takbir yang pertama bifatihatil kitabi wa suratin, yaitu dengan membaca Fatihatul Kitab. Ya. Dengan membaca Al-Fatihah dan juga dengan membaca surah. Dengan membaca Al-Fatihah dan dengan membaca surah. Nah, dari sini menunjukkan berarti pada awal kita bertakbir pada sholatul jenazah, maka yang awal yang kita baca adalah Al-Fatihah. Nah, berarti pembahasannya apakah ada sebelum itu? Sebagaimana pada sholat-sholat yang biasa. Seperti apa doa? Istiftah. Apakah ada doa istiftah pada sholatul jenazah? Ini terjadi khilaf pula di kalangan para ulama. Ya. Adapun pendapat jumhur dari kalangan para ulama, ya, mereka berpendapat bahwa membaca doa iftitah pada sholatul jenazah tidaklah disunnahkan. Sebab sholat jenazah itu mabniyatun ala takfif. Sholat jenazah itu dibangun di atas ringan. Sholat jenazah itu, ya, adalah sholat yang ringan. Makanya tidak ada rukuknya dan tidak ada pula sujudnya. Nah, itu sholatul jenazah. Nah, sehingga berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Dan kita tidak menetapkan sesuatu sampai kemudian kita mendengarkan langsung ataukah diriwayatkan langsung dengan riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca doa iftitah pada sholat jenazah. maka tatkala tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian, berarti asalnya tidak ada. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, apakah seseorang yang hendak melaksanakan sholatul janazah itu melakukan ataukah membaca doa iftitah, beliau mengatakan, ma sami'tu hadza, aku tidak pernah mendengarkan hal ini. Walaupun memang di sana ada sebagian dari kalangan para ulama seperti pendapatnya Ats-Tsauri, Ishaq Nurahuya, dan ada salah satu riwayat pula dari riwayat Imam Ahmad yang menunjukkan disunnahkan untuk dibaca. Akan tetapi wallahu a'lam, shawab yang rajih dalam permasalahannya adalah pendapat jumhur. Ya. Itu tidak membaca doa iftitah. Ya. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan yang lain sebelum doa membaca surah Al-Fatihah pula. Apakah seseorang disunnahkan pula membaca ta'awudz? Ya. Apakah disunnahkan membaca ta'awudz? Yang rajih dari pendapat para ulama bahwa membaca ta'awudz pun adalah perkara yang sunnah pada sholatul jenazah, karena firman Allah Subhanahu wa taala secara mutlak menyebutkan, fa idza qara'tumul qur'an fas ta'iddillah, jika kamu membaca Al-Qur'an maka hendaklah kamu membaca ta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mutlak. Nah. Ya, ditambah dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah tentang baca ta'awudz yang beliau ketika sholat. Sehingga pun dalam permasalahan ini sebelum kita membaca Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca ta'awudz, ya, berta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Nah, wa suratin, ya, dan membaca surah, ya, ini pendapat yang rajih bahwa pada takbir yang pertama kita tidak hanya membaca Al-Fatihah saja tapi menambah surah. Falima shahha fil Bukhari, berdasarkan yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, an ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu shalla ala janazatin, bahwa ketika beliau sholat terhadap jenazah, faqara'a bi fatihatil kitab, maka beliau pun membaca Al-Fatihah. Zadan Nasa'i fi riwayatin, Al-Imam An-Nasa'i menambah dalam satu riwayat, bi sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, wa surah, dan membaca surah setelah Al-Fatihah. Wa fi akhirihi qal, dan pada akhirnya beliau mengatakan, innama jahartu, sesungguhnya aku mengeraskan suaraku. Jadi beliau waktu itu membaca doa membaca pada sholat jenazah, beliau keraskan suaranya, Al-Fatihahnya dan bacaan surahnya beliau keraskan. Tapi beliau hendak menjelaskan bahwa beliau mengeraskan bukan karena mengeraskan suara pada sholat jenazah itu adalah perkara yang sunnah, tidak. Tapi ada sebabnya beliau mengeraskan. Nah, yaitu beliau mengatakan, inna bajahartu, sungguhnya aku menjaharkan, mengeraskan suaraku, lita'lamu annaha sunnah, agar kalian mengetahui bahwa ini adalah perkara yang sunnah. Nah, ini sebabnya kenapa Ibnu Abbas mengeraskan suara. Nah, kita sudah pernah ya kawan membaca perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam Mukhtasar al-Fatawa al-Misriyah, sebab-sebab terkadang sebagian para sahabat mengeraskan suara itu dalam rangka apa? Ta'limun nas, untuk mengajarkan kepada manusia. Bukan karena itu yang sunnah. Seperti misalnya tentang menjaharkan apa? Basmalah ketika sholat. Yang rajih, yang datang dari Rasulullah dan para sahabat, pada asalnya mereka tidak mengeraskan. Tapi dalam diriwayatkan dari beberapa sahabat, mereka mengeraskan. Nah, mengeraskannya mereka bukan karena menunjukkan mengeraskan basmalah itu adalah perkara yang sunnah, akan tetapi untuk memberikan khabar, menyampaikan kepada umat bahwa membaca basmalah itu disunnahkan di dalam sholat. Ya. Nah, seperti pula Ibnu Abbas mengeraskan bacaan pada sholat jenazah bukan karena mengeraskan suara itu sunnah. Ya. Sampai Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni beliau mengatakan, "La na'lamu khilafan." Kita tidak mengetahui ada perselisihan. Annahu yusarru al-qira'atu wad-du'a fi sholatil jenazah. Bahwa pada sholat jenazah itu dianjurkan untuk dikecilkan suaranya, disirkan. Ya, ketika membaca surah ataukah berdoa. Beliau mengatakan tidak ada perselisihan dalam permasalahan ini. Nah, kalau datang riwayat dari Abdullah bin Abbas, beliau menjaharkan hanya sekedar untuk menyampaikan dan menjelaskan bahwa itu adalah sunnah. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa Ahmad wa ghairihi min ashhabihim, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, dan selainnya dari kalangan para sahabat. Baik. Ilahuna ya ikhwan, sampai di sini kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.